Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajar Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 40. Kalimat kunci hari ini adalah... Atama ga zuki-zuki shimasu. Kepala berdenyut-denyut. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna terkena pilek dan berbaring di ranjang kamarnya. Karena khawatir, ibu asrama datang untuk melihat keadaannya. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 40. Kalimat kuncinya adalah... Atama ga zuki-zuki shimasu. Kepala berdenyut-denyut. Okayu desu yo. Taichou wa dou? Atama ga zuki-zuki shimasu. Sou. Hoshii mono ga attara itte ne. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Ibu asrama menyiapkan makanan yang mudah dicerna dan membawanya ke kamar Anna. Okayu desu yo. Maksudnya, ini bubur ya. Okayu adalah bubur. Desu adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Yo adalah partikel yang ditambahkan pada akhir kalimat saat menyampaikan informasi baru. Dibandingkan dengan okayu desu, okayu desu yo tampaknya membuat kita merasakan kehangatan hati ibu asrama terhadap Anna. Apakah umum bagi atasan untuk menggunakan desu yo kepada bawahannya? Bisa jadi, jika bawahan yang mengatakannya kepada atasannya bisa terdengar agak mengatur. Kini mari kita kembali ke adegan tadi. Ibu asrama bertanya kepada Anna, Taichou wa dou? Kondisi badan bagaimana? Maksudnya, kondisi fisik Anda bagaimana? Taichou adalah kondisi badan. Wa adalah partikel penanda topik. Do adalah bagaimana. Gunakan ini saat Anda menanyakan kondisi atau situasi orang yang diajak bicara. Ini adalah pertanyaan, jadi ucapkan dengan intonasi menanjak. Jika kita mengucapkannya dengan sopan, kita ucapkan, Taichou wa dou desu ka? Begitu ya? Betul sekali. Anna kemudian menjawab, Atama ga zuki-zuki shimasu. Kepala berdenyut-denyut. Atama adalah kepala. Na adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Zuki-zuki shimasu adalah berdenyut-denyut. Zuki-zuki adalah kata tiruan bunyi atau onomatope. Kita dapat menggunakannya saat merasa sakit kepala dan merasa kepala berdenyut-denyut. Jika digabung dengan shimasu yang artinya melakukan, kata ini menjadi kata kerja. Apa kita juga dapat menggunakan zuki-zuki shimasu bagi sakit di bagian tubuh lainnya? Ya, kita dapat menggunakannya untuk mengatakan mengenai sakit gigi atau luka. Jadi, mari berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Kepala berdenyut-denyut. Atama ga zuki-zuki shimasu. Ibu asrama kemudian berkata kepada Anna. So. Oh, begitu. Ibu asrama mengkhawatirkan Anna ya. Hoshii mono ga attara itte ne. Kalau ada sesuatu yang diinginkan, katakan ya. Hoshii adalah kata sifat yang berarti menginginkan. Mono adalah benda. Ga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Attara adalah kalau ada atau jika ada. Nah, Aji, apa masih ingat ungkapan tara? Kita gunakan tara jika ingin mengatakan suatu syarat. Betul, bentuk ta dari kata kerja. Arimasu. Yang artinya ada, yaitu... Atta. Dikombinasikan dengan ra dan menjadi... Attara. Yang artinya kalau ada. Ini adalah ungkapan suatu syarat. Itte. Adalah bentuk te dari kata kerja. Imasu. Yang artinya mengatakan. Itte adalah bentuk informal dari itte kudasai, yang artinya mohon beritahu saya tanpa menggunakan kudasai, yang artinya mohon, begitu ya? Ya, betul. Ne adalah partikel yang ditambahkan di akhir kalimat untuk membuat konfirmasi. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 40 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah... Atama ga zuki-zuki shimasu. Kepala berdenyut-denyut. Okayu desu yo. 体調はどう？ 頭がズキズキします。 そう。欲しいものがあったら言ってね。 Sekarang waktunya Pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita menggunakan bentuk ta dari kata kerja yang mengungkapkan bentuk lampau atau selesai. Sejauh ini kita juga telah mempelajari bentuk kamus dan bentuk te dari kata kerja. Apakah ada cara mudah untuk memahami pola konjugasi kata kerja? Mari kita tanyakan guru kita. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, kata kerja bahasa Jepang dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing punya pola konjugasinya. Kelompok satu adalah kata kerja yang punya bunyi vokal i pada suku kata sebelum mas. Kakimasu. Yang artinya menulis adalah contohnya. Saat kata kerja dalam kelompok ini berkonjugasi, suku kata sebelum mas berubah. Mari kita buat bentuk kamus dari kakimasu, yang artinya menulis. Di sini gantilah ki, suku kata sebelum mas, menjadi ku, sehingga menjadi kaku. Untuk mendapatkan bentuk ta-nya, yaitu bentuk lampau atau selesai, gantilah ki menjadi i, dan katakan kaita. Anda telah mempelajari pola-pola konjugasi suku kata sebelum mas dengan lagu-lagu di pelajaran 12. Mohon ingat-ingat kembali. Kelompok dua adalah kata kerja yang punya vokal e pada suku kata sebelum mas. Tabemasu. Yang artinya makan adalah contohnya. Untuk mengubahnya menjadi bentuk kamus, gantilah mas dengan ru dan ucapkan taberu. Untuk mengubahnya menjadi bentuk ta, gantilah mas dengan ta dan ucapkan tabeta. Dalam kelompok dua, ada beberapa kata kerja yang punya vokal i dalam suku kata sebelum mas, seperti misalnya mimasu, yang artinya melihat atau menonton, namun ini hanya sedikit saja. Kelompok tiga punya dua kata kerja, shimasu, yang artinya melakukan, dan kimasu, yang artinya datang. Keduanya berkonjugasi secara tidak teratur, namun hanya ada dua, jadi mohon hafalkan konjugasinya. Bentuk kamus dari shimasu, yang artinya melakukan, adalah suru. Dan bentuk ta-nya adalah shita. Sedangkan bentuk kamus dari kimasu, yang artinya datang, adalah kuru. Bentuk ta-nya adalah kita. Kami juga menyediakan tabel pola konjugasi kata kerja menjadi bentuk T dan bentuk nai pada laman internet kami dan buku teks program ini. Jadi silahkan melihatnya. Itulah tadi Pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah Pojok Kata Tiruan Bunyi. Hari ini kita memperkenalkan kata terkait pilek. Zok-zok. Itu suara orang keluar ingus? Bukan. Zok-zok menggambarkan bagaimana seseorang merasakan panas dingin. Anda juga dapat menggunakan zoku-zoku saat menggambarkan bagaimana tubuh seseorang bergetar karena tegang akibat sangat ketakutan. Anda juga dapat menggunakannya untuk menggambarkan bagaimana seseorang tampak seakan ia bergetar karena semangat, penuh dengan kegembiraan atau harapan. Kata berikut ini juga digunakan saat orang merasa tidak enak badan. Muka-muka. Muka-muka. Menggambarkan bagaimana seseorang merasa sakit dan mual. Ini juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana seseorang sedang penuh kemarahan. Dan demikian Pojok Kata Tiruan Bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah Pojok Catatan si Anna. Di Jepang, saat orang tidak punya selera makan, biasanya makan bubur. Apel parut katanya juga cukup populer. Keduanya tampak lembut bagi perut dan mudah dicerna. Apakah Anda menikmati pelajaran 40? Kalimat kuncinya adalah atama ga zuki-zuki shimasu. Kepala berdenyut-denyut. Ikutilah episode selanjutnya.